Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah. Khanifidin azakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dalam membahas tentang permasalahan iman atau rukun-rukun iman, dan secara khusus kita masih dalam kajian atau pembahasan seputar iman terhadap takdir. Alhamdulillah telah kita jelaskan secara ringkas bagaimana sikap wasat, sikap pertengahan Ahlus Sunnah dalam masalah iman terhadap takdir. Bahwa Ahlus Sunnah itu pertengahan antara Jabriyah dan Qadariyah. Dan apabila kita cermati ayul ikhwah dan kita mendalami tentang mumayyizat, ya, keistimewaan ataupun ciri khas Ahlus Sunnah, maka ternyata Ahlus Sunnah itu wasat dalam segala hal. Ya, dalam masalah akidah, ibadah, ya, muamalah, akhlak, bahkan dalam masalah akidah sekalipun yang di sana banyak masail, pembahasan-pembahasan ilmiah, itu luar biasa. Ahlus Sunnah wasat, pertengahan. Ya, termasuk dalam bab iman terhadap takdir. Ahlus Sunnah wasat antara sekte Jabriyah dan sekte Qadariyah. Ya. Ahlus Sunnah pertengahan antara aliran, ya, sesat Jabriyah dan aliran sesat Qadariyah. Jabriyah ghulu, melampaui batas, berlebihan dalam menetapkan takdir, sehingga mereka berkesimpulan bahwa manusia tidak punya pilihan, ya, tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Ya, semuanya Allah yang mengatur dan Allah yang menetapkan. Ya, seperti gergaji yang dipegang oleh seorang tukang. Ketika hendak motong kayu A, ya, itu yang dijalankan oleh si gergaji tadi, enggak bisa ngelak. Katanya gitu. Nah, ini tentunya kias yang rusak, ya. Gergaji benda mati. Betul? Gergaji benda mati. Enggak punya pilihan, enggak punya kehendak, enggak punya keinginan. Ya, dikendalikan oleh sang tukang atau yang memegang. Beda dengan manusia. Ya, manusia jangankan diperintah, dipegang saja, ya. Disenggol, ya. Pundaknya dicubit sedikit, menjerit. Ada apa kamu? Kan gitu. Protes, menunjukkan dia itu ada rasa itu. Ya, terlebih ketika ada sesuatu, baik akan ia kerjakan atau ia tinggalkan, dia merasa itu. Ini diingkari oleh Jabriyah, atau mereka menutup mata, entah dikemanakan itu akalnya. Ya. Kelompok yang kedua yang juga berseberangan 180 derajat, gak nyambung sama sekali, adalah sekte Qadariyah. Mereka justru sebaliknya, mengingkari takdir, gak percaya sama sekali. Sehingga apa yang terjadi itu murni hasil perbuatan manusia itu sendiri, gak ada hubungannya dengan Allah sama sekali. Sehingga menisbahkan semua perbuatan kepada manusia. Ya, ya, antara efek dan ujungnya, ya, kejelekan dari fikrah, pemikiran qadariyah, akhirnya apa? Ketika dia mendapatkan sebuah, ya, kenikmatan atau kebaikan dalam urusan dunia atau urusan agama, itu disandarkan sepenuhnya kepada dia sendiri. Ini murni karena saya, ini murni karena, ya, hasil jerih payah saya, dan seterusnya. Lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan, ya, orang yang tidak tahu diri, ya. Nah, sehingga sekte Qadariyah atau Mu'tazilah di antara yang terdepan di dalam mempromosikan akidah sesat ini, ya, itu menjadi orang-orang yang angkuh, orang yang ujub, sombong. Ya, merasa dia orang yang hebat, orang yang baik, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ahlussunnah la Jabriyah wala Qadariyah. Ya. Ahlussunnah tidak seperti Jabriyah dan tidak pula seperti Qadariyah. Wasat, pertengahan. Beriman dengan takdir, ya. Ya, tapi juga meyakini dan menetapkan bahwa manusia dibekali oleh Allah Azza wa Jalla dengan masyiah, adanya iradah, keinginan dan kemauan, pilihan. Silakan. Ya, yang kemudian dengan sebab itulah manusia diberikan balasan. Kalau yang ternyata dia lakukan adalah kebaikan, Allah balas dengan kebaikan. Dan apabila ternyata yang ia kerjakan adalah keburukan, maka yang dibalas adalah kejelekan pula. Ya. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Wasithiyah, beliau menyebutkan bahwa Ahlus Sunnah wasatun bainal firaq kama annal Islam wasatun bainal umam. Ahlus Sunnah itu pertengahan antara sekte-sekte sempalan yang menyimpang, sebagaimana Islam itu pertengahan dibandingkan dengan, ya, ideologi dan agama-agama yang menyebar di tengah manusia. Ya, ini diantara keistimewaan, kelebihan Ahlus Sunnah. Sehingga berbahagialah, ya, Ahlus Sunnah dimanapun, ya, kalian berada. Ketika Allah jadikan seseorang, ya, memiliki sikap yang insaf, adil, pertengahan, tepat dan benar dalam seluruh aspek kehidupannya, agama demikian pula dalam masalah dunianya. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan. Qala habibullah, falabudda min al-iman bil qadar bi jami' hadhil maratib, faman za'ama annahu la qadar wa anna al-ibadahum alladhina yakhluquna af'alahum duna qadarillahi kalbu'tazilah fahada in kana mutabayyinan aw mutabanniyan lihada ar-ra'yi wa huwa ya'lamu al-adillata walakinahu yunkiruha wa ya'khudhu bi ra'yihi fahada kafirun bila syak. Di sini kata beliau, maka sebuah kemestian, ya, di antara poin penting dalam hal beriman dengan takdir, yaitu beriman dengan seluruh tingkatan-tingkatan takdir yang sudah kita lalui sebelumnya. Masih ingat? Ada 4 poin penting, ya, sebagai modal dan bekal agar kita tepat dan benar dalam beriman terhadap takdir Allah. Yang pertama, meyakini ilmu Allah. Beriman dengan ilmu Allah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, zahiran wa batina. Ya. Baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya, sedikit ataupun banyak, besar ataupun kecil. Allah Maha tahu semuanya. Sehingga semua perkara dan peristiwa yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, Allah tahu. Ya. Allah Maha tahu. Yang pertama. Yang kedua, menetapkan bahwa segala sesuatu sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Lahul Mahfud, yaitu kitab yang memuat catatan takdir makhluk. Dan itu sudah ada, ya, sudah termaktub, sudah tertulis. Yang ketiga, menetapkan masyiah, bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah tanpa terkecuali. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, menetapkan al-khalq, bahwa segala sesuatu selain Allah adalah makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dari sini pula, barakallahu fikum, apabila dikaitkan dengan pembahasan yang lain, dengan tauhid rububiyah, berarti segala sesuatu di alam semesta ini, di jagat raya ini, ya, di bawah kolong langit, ya, antara langit dan bumi, bahkan yang ada di langit-langit, semuanya adalah ciptaan Allah. Semuanya tunduk kepada Allah. Allah yang menciptakan dan Allah yang mengontrol semuanya, ya, sehingga semuanya itu tunduk dan patuh kepada Allah, siapapun dia, tanpa terkecuali. Hatta makhluk Allah yang paling besar sekalipun, apa yang paling besar? Arsy, tunduk kepada Allah, ya. Tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini beliau menyebutkan, maka barang siapa yang menyangka bahwa tidak ada takdir dan manusia itu merekalah yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka sendiri yang tidak ada kaitannya dengan takdir, seperti pemikiran Mu'tazilah. Ya, perhatikan poin pentingnya di sini. Barang siapa yang meyakini, ya, apa keyakinannya? Satu, tidak ada takdir. Tidak ada takdir. Dengan empat poin yang sudah kita sebutkan barusan, ya, diingkari semua itu. Itu konsekuensi mengingkari takdir. Kemudian yang kedua, menetapkan bahwa manusialah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri yang tidak terkait sama sekali dengan takdir Allah. Baik dan buruknya itu dikembalikan kepada manusia itu sendiri. Nah, ini keyakinan Mu'tazilah. Keyakinan Mu'tazilah. Maka di sini ada dua kondisi atau keadaan. Yang pertama, kata beliau, apabila dia membangun prinsip ini, keyakinan ini, satu. Yang kedua, dalam kondisi dia mengetahui dalil-dalil syar'i yang sangat bertentangan dengan prinsip yang ia yakini. Tahu dalil, ngaji, pernah belajar, bahkan mungkin sampai ke luar negeri, tapi salah asuhan. Ya, belajar dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah, Qadariyah, akhirnya membahas takdir nyeleneh, aneh. Ya, pulang ke tanah air menetapkan Allah, ya, tidak menetapkan takdir. Manusia yang mewujudkan, yang menciptakan, yang mengadakan perbuatan mereka sendiri, gak ada hubungan sama sekali dengan takdir. Ya, ya, tahu, dia membangun prinsip tadi. Jadi bukan karena isu-isu politik, atau bukan karena sandiwara, atau bukan karena kepentingan jabatan, ya, karena ingin mendapatkan posisi tertentu, atau untuk sekedar menarik simpatik masyarakat sehingga nanti ketika pemilihan dipilih sama masyarakat sehingga itu yang muncul, akhirnya dia terpilih jadi ini dan itu. Bukan, tapi betul-betul ini, itulah yang dia yakini, itulah. Nah, jadi bukan kebetulan, tapi betul-betul ini yang dia yakini. Dalam kondisi dia faham dan ngerti dalil syar'i, Al-Qur'an dan Sunnah itu tidak seperti itu. Walakinnahu yunkiruha wa ya'khudhu bi ra'yihi, akan tetapi dia menolak dalil itu semuanya. Dia tolak. Ayat Al-Qur'an demikian pula hadis dia ingkari. dan justru dia lebih mengambil pendapat pribadinya tadi itu. Wahada kafir bila syak. Orang seperti ini statusnya kata beliau kafir dan tidak ada keraguan sama sekali. Ya. Nah, ini kondisi yang pertama ya. Jadi kenapa dikafirkan? Ya karena dia sudah ngerti dan faham, ya. Bukan orang yang nggak paham Al-Quran, nggak ngerti hadis, tahu kita para ulama. Ya. Cuma dia ingkari, dia tolak. Dia lebih mengedepankan hawa nafsunya, lebih condong untuk mengedepankan pendapat pribadinya tadi, yang ternyata ya adalah pemikiran Mu'tazilah. Yang kedua, amma in kana muqallidan aw jahilan fa hadha yubayyanu lahu. Adapun orang yang sekedar ikut-ikutan taklid ya, atau karena jahil tidak tahu, ternyata menyimpan pemikiran Mu'tazilah, meyakini tidak ada takdir ya, taklid membebek ikut-ikutan atau karena jahil, orang seperti ini yubayyanu lahu, dijelaskan ya, fa in asarra ala kufri bil qadari fa innahu yuhkamu bi kufri ya. Namun apabila setelah dijelaskan ya, terjadi dialog al-akhdu warad munaqashah ya, debat ilmiah, diskusi ilmiah ya, disampaikan hujah, diluruskan ya, mungkin ada syubhat di kepalanya ya, dan itu yang mungkin selama ini dia ketahui, dibantah, diluruskan, diklarifikasi, ini ayatnya enggak seperti itu ya, tobat kamu ya, itu enggak benernya seperti itu ya. Nah, nah ternyata asar, dia musir ya, al-kufri bil qadar, tetap dia kukuh ya, mengingkari takdir. Orang seperti ini ketika telah ditegakkan hujjah, yuh kamu bikufri, maka dihukumi kafir. Ini secara umum loh ya, pembahasan kita secara apa? Umum, belum ta'yin. Jadi jangan salah paham. Adapun masalah ta'yin ya tentunya ada pembahasan tersendiri, menetapkan si fulan kafir ya, dengan keyakinannya, dengan prinsipnya yang kufur, mengingkari takdir, itu lain masalah. Ya. Ini diantara prosesnya. Lakin in kana jahilan aw kana muqallidan fa hadha la yukaffaru min awwalil amr. Beliau ulangi lagi, beliau tegaskan di sini biar tidak salah paham. Adapun ya seorang yang karena jahil sekedar mengikuti pendapat orang lain yang ternyata itu adalah pendapat kufur, mengingkari takdir, maka tidak serta-merta langsung dikafirkan. Wa innama yubayyanu lahu wa yushrahu lahu al-amr. Akan tetapi orang seperti ini dijelaskan, disampaikan, dinasihati, diingatkan. Fa in raja falhamdulillah. Kalau ternyata dari hasil diskusi ilmiah tadi dijelaskan, diterangkan, disadarkan ya, dibantah syubhatnya, ternyata rujuk, mencabut kembali pemikiran kufurnya tadi, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Tapi kalau ternyata wa in asar fa innahu yakunu kafira. Tapi kalau ternyata ngeyel, ya dia menolak dan menentang. Sudah, enggak usah banyak bicara kamu sudah. Tinggalkan saya dengan prinsip saya. Saya enggak ada urusan sama kamu, misalkan. Pokoknya saya meyakini ini yang benar sampai mati. Biar kamu mendatangkan 1000 dalil, saya enggak peduli, misalkan. Dalam kondisi sudah diterangkan dengan hikmah, dengan gamblang dan jelas, dibantah, dipreteli satu persatu syubhatnya ya, dihabisi ya satu persatu, tetap dia enggak mau ya tobat ya, orang seperti ini sama seperti yang pertama, kafir. Ini bahayanya ya, seorang ketika tidak paham akidah, prinsip-prinsip keimanan yang benar, fatal. Ya, orang seperti ini seperti yang Nabi sebutkan. Ya, sampai-sampai disebutkan dalam kitab As-Sunnah Ibnu Abi Asim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi? Al-Qadariyatu majusu hadil ummah. Sekte Qadariyah itu pengingkar takdir, yang gak percaya dengan takdir, menentang takdir. Itu kata Nabi apa? Majusu hadil ummah. Majusinya umat ini. Majusinya umat ini. Ya, disamakan dengan kelompok ya, majusi, penyembah api. Ya, kelompok kufur. Ya, agama kekufuran. Nah. Wala yakfi an tu'mina bil qada'i wal qadar, bala budda an ta'mala wa la tattakila 'ala al qada'i wal qadar. Maka tidak cukup engkau beriman dengan takdir. Ya, sekarang bagian yang kedua. Tidak cukup. Kalau tadi bantahan terhadap sekte Mu'tazilah. Yang kedua ini Jabriyah. Namun di sini tidak cukup engkau beriman dengan takdir semata. Namun ya, mesti satu keharusan bagimu untuk ya, beramal dan tidak bersandar dengan takdir. Wa taqul in qaddarallahu li fasayahsulu wa illam yuqaddar li fainu la yahsulu wa la hajata ilal amal. Sehingga tidak sepantasnya engkau mengatakan ya, ya sudahlah, kita pasrah saja. Kalau Allah takdirkan untuk saya, tentunya ya, itu akan terjadi apa yang Allah takdirkan ya. Namun apabila ternyata Allah tidak menakdirkan, maka itu tidak akan terjadi dan saya tidak butuh, tidak perlu untuk melakukan sesuatu. Tidak demikian. Kama yaquluhul Jabriyah, ini pemikiran Jabriyah. Ekstrim dalam menetapkan takdir sehingga menjadikan seorang itu pasrah, menyerah. Ya. Tidak mau berbuat apa-apa, itulah. Udah pasrah saja. Nah. Kayak sebahagian, mohon maaf, sikap ya, para wali ataupun orang tua. Pasrah dengan kondisi anaknya. Sudahlah. Anak saya serahkan kepada Allah. Maksudnya apa? Ya. Kalau memang Allah takdirkan anak saya baik, ya insya Allah baik. Tapi kalau misalkan Allah takdirkan anak saya kurang baik, ya itulah takdir Allah. Dalam kondisi dia belum berusaha, gak ada upaya untuk andil ya, memberikan kebaikan dan sebab kebaikan terhadap anaknya. Acuh, cuek, masa bodoh, enggak peduli sama sekali. Min awalil amr, dari awal kali dia punya anak sampai dewasa, apalagi sampai tua. Dari anak-anaknya saja yang usianya masih belia, yang masih butuh kasih sayang, masih butuh ya asuhan dan bimbingan, itu sudah dibiarkan. Terlebih ketika sudah beranjak remaja, lebih-lebih dewasa, lebih-lebih tua. Wah sudah, angkat tangan mungkin angkat kaki juga gitu loh. Kenapa? Udah, saya serahkan kepada Allah. Ya, kalau memang Allah takdirkan anak saya baik, baik. Itu yang diharapkan. Tapi kalau misalkan anak saya Allah takdirkan kurang baik, ya itulah, saya pasrah. Lah, tidak demikian. Dikemanakan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bukankah anak-anak kita, putra-putri kita, bahkan istri kita, keluarga kita, itu tanggung jawab kita? Dan kata Nabi apa? Orang-orang yang punya tanggung jawab itu akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah pada yaumul qiyamah. Apa yang sudah ia lakukan terhadap amanah yang Allah bebankan kepadanya, yang sudah ia pikul selama di dunia, apa yang sudah diperbuat? Ya, jangan menjadi orang yang gampang putus asa, mutung, ya, ngambekan. Ya. Akhirnya nggak minta bimbingan, nggak minta arahan, tanpa diskusi, musyawarah dengan orang-orang yang mungkin dipandang ya, bisa memberikan masukan yang baik, tapi langsung potong kompas buat keputusan. Ketika di tengah ya, kehidupan kita di masa-masa kita sekarang ini penuh dengan ataupun era digital ya, kaum milenial semuanya tidak bisa lepas dari perangkat-perangkat elektronik ya, yang canggih, serba cepat ya. Maka ketika sebagian orang tua mendapati dan menjumpai anak-anaknya ya, itu aktif, atau mungkin melihat kondisi sekitarnya ya, mungkin rusak ya, pergaulannya penuh dengan pergaulan yang kurang baik, tinggal dikelilingi oleh tetangga-tetangga masyarakat yang kurang baik dari sisi pergaulan, demikian pula lebih-lebih agama, awam, awamun nas ya. Nah, atau memang yang tinggal di lingkungan yang biasa-biasa saja itulah, atau juga tinggal di lingkungan yang mayoritas misalkan ikhwanuna salafiyin misalkan, namun ada sebagian yang protek, ingin melindungi anaknya dari pergaulan yang semacam itu ya. Jangan kan yang tinggal di lingkungan ahlus sunnah, mayoritas orang-orang yang sama-sama belajar mengerti tentang sunnah ya. Lebih-lebih yang kualitas lingkungannya lebih buruk lagi, awam, lebih protek lagi ya, daripada main keluar ya, daripada nanti dapat ya pengaruh yang kurang baik, ya sudah saya belikan HP saja ya, biar anteng di rumah ya, saya juga tenang ya, anak saya tetap di rumah, daripada anak saya keluar ya, saya nggak bisa tidur, nggak bisa kerja, kepikiran, ya sudah saya bekali saja dengan HP. Kalau memang Allah takdirkan baik ya baik, kalau enggak ya sudah qadarullah. Misalkan ya, potong kompas, disangkanya ya itu sebuah keputusan yang tepat, akhirnya dibiarkan tanpa batas, tanpa kontrol sama sekali, bahkan difasilitasi. Anaknya gak perlu nabung, nyuri-nyuri nabung sekedar untuk beli HP, tapi bahkan dibelikan, nih nak ya. Daripada kamu bergaul sama si fulan di luar sana, rusak ya. Masa mending, nih Abi belikan HP sekalian, anteng kamu di rumah ya, gak usah kemana-mana ya, mau apa, tinggal minta ya. Mungkin anaknya gak minta juga, tapi langsung dibelikan sama orang tuanya. Ini namanya bermain api, Pak. Bermain api. Ya, awalnya mungkin sekedar lihat flora dan fauna. Ya, tanaman-tanaman indah dan buah-buahan serta hewan-hewan. Ya, tapi lama-kelamaan luar biasa. Ya. Hal-hal yang di luar dugaan bisa terjadi. Apa yang enggak mungkin? Ya, dalam kondisi mereka masih butuh bimbingan, masih butuh arahan. Ini spekulasi yang konyol ya, difasilitasi dengan hal yang seperti itu. Terlalu beresiko. Ya, terlalu beresiko. Ya, namanya anak-anak ya. Ya, kita belajar dari pengalaman. Memang enggak bisa dikekang. Tapi mereka butuh sosialisasi ya, butuh pengalaman untuk bermasyarakat dalam skup yang kecil yang sebaya dengan mereka. Butuh teman, butuh kawan, butuh komunikasi. Nah, itu diantara hikmahnya sekolah, gabung di kelas dengan yang lain, melatih supaya orang itu bisa berinteraksi. Bagaimana menghadapi orang yang lebih tua, orang yang sebaya atau yang lebih kecil, dididik di sekolahan. Coba kalau orang di rumah terus ya, gak dilihat kecuali ayah dan ibunya. Iya, kalau punya adik, punya kakak, bisa ada interaksi. Contoh, kalau gak ada, tembok tok yang dilihat. Sehingga ketika ada tamu lewat, melongo juga, disangkanya tembok itu yang lewat ya, gak ada respon sama sekali. Ini kurangnya sosialisasi. Jangan seperti Jabriyah ya, sudah memberikan sebab-sebab anaknya kemakan api, terbakar dengan api, kemudian dengan alasan takdir sudah serahkan kepada Allah. Ya, toh nanti anak saya gede juga, tahu yang baik dan tahu yang jelek. Ya tahu baik dan buruknya dari mana kalau nggak diajari? Lah Anda sendiri masa bodoh, nggak peduli. Ya, jangan bermain api. Api yang besar itu nggak serta merta langsung gede loh ya. Tapi itu awan dari percikan, kecil, kecil. Tapi lama kelamaan ketika sekitarnya itu mudah terbakar, kertas, kain yang kering, langsung besar. Ya. Dan fakta di lapangan sudah cukup menjadi bukti bahwa memang ya, anak-anak kita tidak bisa dibiarkan. Berikan waktu mereka untuk ya, bermasyarakat, bergaul dengan sesamanya, dengan kontrol tentunya. Ya, karena itulah masa-masa mereka. Jangan pula dikekang, jangan pula dibiarkan tanpa batas. Ya, berikan waktu. Ya, berikan waktu. Ada waktunya belajar, ada waktunya main. Mainnya juga ya dikontrol, dilihat kalau membahayakan, membahayakan fisiknya atau membahayakan akhlaknya, membahayakan akidahnya, agamanya, ya diingatkan. Diingatkan. Ya, jangan pasrah dengan benda-benda elektronik tadi, jangan. Ya. Barakallahu fikum. Fahada batil. Pemikiran Jabriyah ini batil. Ya. Bersandar dengan takdir tidak mau beramal. Li'anna Allah amara bittikhadil asbab wa amara bil amal wa amara bis sa'i fi ta'atillah. Kenapa batil? Ya, yang pertama karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mencari sebab, untuk mengambil sebab, dan memerintahkan kita untuk beramal dan berbuat, berusaha, terlebih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan itu banyak. Ya, apalagi kalau kita mengingat bagaimana motivasi dari Nabi kepada kaum muslimin, al-jannatu ghaliyah, kata Nabi, al-jannatu ghaliyah, surga itu mahal. Surga itu mahal. Enggak bisa dimasuki sekedar berlepas tangan, enggak mau beramal. Lah. Tapi butuh perjuangan dan pengorbanan. Dan itu enggak ringan. Nah, ini Jabriyah enggak mau ngapa-ngapain. Pengennya surga. Lah, emang surga punya siapa? Ya. Lah Nabi saja yang memang sudah dinobatkan sebagai manusia terbaik, apa yang Allah perintahkan kepada beliau? Hijrah. Pindah, meninggalkan sanak keluarga, tanah air, tanah kelahiran yang beliau cintai. Berangkat dari Mekah menuju Madinah. Ya. Nah. Ya, kita merasakan orang yang sudah puluhan tahun tinggal di kampungnya untuk pindah biar enak kayak apa tempat pindahnya itu. Ya masih mending makan ala kadarnya, hidup seadanya di tempat kelahirannya. Itu kan fitrah. Ya enggak? Hijrah. Lah ini Nabi, manusia terbaik, tetap Allah perintahkan hijrah, hijrah. Pindah beliau, berusaha. Ya. Kalau semuanya disandarkan dengan takdir ya sudah. Ngapain hijrah, ngapain jihad? Ya sudah pasrah saja. Nah. Ya, wala yattakilu al-insanu 'alal qada'i wal qadar. Dan hendaknya seorang itu tidak bersandar dengan takdir. Wa inna ma ya'malu ya wa yataharraku wa yatlubul khaira wa yatruku syarra. Namun ya, hendaknya manusia itu beramal, bergerak, berbuat dan mencari kebaikan dan meninggalkan keburukan. Itu yang dituntut. Ada usaha itulah. Wa huwa la yujaza 'anil qada'i wal qadar, karena manusia itu tidaklah diberikan balasan semata-mata dengan apa yang Allah takdirkan untuknya, bukan. Ya, wa inna yujaza ala amalihi, akan tetapi manusia itu akan diberikan balasan oleh Allah itu sesuai dengan apa yang sudah ia lakukan itulah. Dengan apa yang ia perbuat, itu yang diberikan balasan. Ya. Makanya orang yang lahir Allah takdirkan misalkan naudzubillah, enggak bisa apa-apa. Enggak bisa apa-apa, buntung, enggak punya tangan, enggak punya kaki. Ya. Punya panca indera tapi enggak normal. Ya. Telinga tuli, mulut bisu, mata melek tapi enggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Taunya melihat orang sholat, ya mungkin enggak tahu juga itu apa namanya. Sekedar ikut aja gerakan. misalkan. Orang seperti ini uzur, dan dia tidaklah disiksa ataupun tidaklah diberikan balasan kebaikan semata-mata dengan apa yang Allah takdirkan untuknya seperti itu kondisinya. Enggak. Tapi di sana ada sebab. Ya, orang seperti ini bukan berarti dibiarkan sampai hari kiamat kemudian di surga ataupun di akhirat, tidak ke surga, tidak ke neraka. Enggak. Tetap ada keputusan yang Allah berikan kepada orang semacam itu. Gimana caranya? Diuji oleh Allah. Ujiannya ya cukup berat. Ya, diperintah untuk masuk ke dalam api. Lah, perintah Allah itu sebenarnya kebaikan. Kalau dia nurut, manut, mau patuh dengan perintah Allah, surga balasannya. Meskipun kelihatannya api, tapi dingin setelah itu. Tapi kalau orang sudah memang dasarnya mengikuti hawa nafsu, diperintah oleh Allah masuk api, mikir, ngapain masuk api? Ya, masih mending saya di sini saja. Justru keputusan dia seperti itu bumerang bagi dia. Berarti ente memang anda bukan orang yang layak masuk surga, tapi kafir. Buktinya apa? Menentang perintah Allah. Ya, tidak bisa menundukkan hawa nafsunya, akhirnya neraka tempat kembalinya. Ada usaha itulah. Ada sebab yang kemudian dengan sebab itulah Allah memberikan balasan. Ya, paham ya? Wa innama yujaza ala amalihi wa ala kaddihi wa kasbihi wa ala iradatihi wa niyyatihi wa qasdihi fa huwa yuhasabu ala a'malihi wa yujaza ala a'malihi wa in kanat khairan fa khairun wa in kanat syarran fa syarrun. Nah, jadi manusia itu barakallahu fikum diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan apa yang sudah ia usahakan, apa yang ia lakukan. Nah, dan bahkan Allah membalas terhadap keinginan dan niat seseorang, maksud seseorang. Itu sudah ada balasan, poin sendiri itu ya, orang nih sudah ada keinginan untuk berbuat baik, sudah ada tekad ya, niat. Tapi qadar Allah misalkan ada uzur misalkan ya, oh nanti malam ada jadwal taklim. Ya, siang sudah berencana, pokoknya saya pulang, saya usahakan sampai rumah langsung saya mandi berangkat, makan nanti saja habis taklim misalkan. Sudah ada niat nih ya, dari siang sudah berencana, waktu masih kerja sudah punya planning seperti itu. Qadar Allah sore ya, sampai rumah ya, kebetulan pas hujan, AWM riang ya, badannya masuk angin rasanya, kok ngereges, kok gigil ya. Sudah jam 6:30 ya, maghrib jam 6:30. Kalau dikejar ya bisa saja, tapi ini kondisi nggak memungkinkan, nggak bisa saya ya. Nanti kalau naik kendaraan khawatir malah roboh di jalan, mudharat. Makanya sudahlah, lewat streaming saja, dengarkan lewat radio. Subhanallah. Orang seperti ini subhanallah, ketika dia sudah punya tekad, namun ternyata di tengah perjalanan dia tidak bisa mewujudkan apa yang ia niatkan, sudah dibalas oleh Allah sebagai satu kebaikan. Bahkan dengan niat yang kuat dan dia sudah berusaha, sudah merencanakan kegiatannya di sore hari segera untuk bisa taklim, namun ternyata Allah halangi dengan udzur tadi. Luar biasa, bisa dicatat dengan balasan yang sempurna, seperti ia taklim duduk di majlis itu sebagaimana ia rencanakan tadi. Bukankah ini sebuah keutamaan yang besar? Ya, dibayar langsung oleh Allah. Ini ada usaha itulah. Ada usaha, bukan pasrah. Ya, sehingga barakallahu fikum, dengan sebab ini pula manusia dihisab, dihitung amalannya dengan usaha yang ia lakukan, dengan niat yang ia wujudkan. Ya, sehingga apabila apa yang ia lakukan adalah kebaikan, maka kebaikan balasannya. Namun sebaliknya apabila yang ia kerjakan adalah kejelekan, maka keburukan pula yang Allah siapkan untuknya. Ya dan billah. Taib. Adzan dulu mungkin. Ya. Nah, dilanjutkan dengan sedikit faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, terkait dengan bantahan terhadap orang yang beralasan dengan takdir, kemudian ia ingin melakukan atau terus di atas kemaksiatan. Baik. Khalifidina azakumullah, di sini sebagai pelengkap dari pembahasan kita, kita akan mencoba untuk menyebutkan beberapa keterangan para ulama terkait dengan adanya sebahagian pihak mereka yang berhujjah, beralasan dengan takdir untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Jadi ketika dia meninggalkan sebuah kewajiban, gak mau sholat, gak mau puasa, alasannya takdir, ini sudah takdir Allah. Ketika dia melanggar sebuah larangan Allah, alasannya takdir, kenapa kamu melakukan ini dan itu, ini takdir Allah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah alasan ini tepat? Kemudian ya sudah, kalau begitu ya sudah, ternyata kamu benar ya, enggak. Ya, di sini ada beberapa poin penting sebagai bantahan ya. Yang pertama, innallaha adhafa 'amalal 'abdi ilaihi wa ja'alahu kasban lahu. Bantahan yang pertama. Bantahan terhadap orang-orang yang beralasan dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan, bahwa Allah Azza wa Jalla menyandarkan perbuatan hamba kepada dirinya, yaitu maksudnya kepada makhluk, kepada manusia itu sendiri, dan Allah menjadikan itu sebagai hasil usahanya, hasil jerih payahnya. Artinya apa? Ketika dia mengatakan bahwa ini sudah takdir Allah, lah kamu gak sholat kenapa? Ya sudah takdir Allah. Kalau sudah disandarkan kepada takdir Allah, itu kan berarti menyandarkan perbuatan dia, pelanggaran dia, gak sholatnya dia kepada Allah, itulah gak tepat. Kamu yang gak sholat kok malah menyandarkan kesalahan kamu kepada Allah. Lah ini Allah ingatkan ya, Allah itu yang menyandarkan, atau Allah yang menyandarkan perbuatan hamba kepada hamba itu sendiri, dan menjadikan perbuatan hamba itu sebagai hasil usahanya sendiri. Bukti surat Ghafir ayat ke-17, Allah berfirman di antaranya ini, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, pada hari kiamat kelak setiap jiwa akan diberikan balasan, bima kasabat, dengan sebab apa yang sudah ia perbuat untuk dirinya sendiri. Allah sandarkan ya. Jadi tidak disebutkan bahwa pada hari kiamat ya, setiap jiwa akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuknya, bukan, tapi sesuai dengan apa yang sudah ia perbuat ketika di dunia. Allah sandarkan perbuatan hamba kepada hamba itu sendiri ya. Jadi kalau orang melakukan sebuah pelanggaran, gak usah cari kambing hitam. Orang bersandar dengan takdir, ini kan namanya cuci tangan. Gak mau disalahkan, maunya dia adalah orang yang suci, kemudian diserahkan kepada Allah. Ini kan lancang namanya. Disandarkan kepada orang lain saja itu sebuah ya, kelancangan. Apalagi ini sandarkan kepada takdir, kepada Allah kan berarti. Menisbahkan kejelekan kepada Allah. Nah, ini kan namanya ya, sangat tidak beradab. Yang kedua, innallaha amaral 'abda wa nahahu wa lam yukallifhu illa ma yastati'u. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya dan melarangnya, dan Allah tidak membebani hamba itu kecuali sebatas kemampuannya. Allah memerintahkan kepada hambanya dan juga melarangnya, namun Allah tidaklah membebani ya, hamba itu kecuali sebatas kemampuannya. Ayat yang masyhur dalam suratul Baqarah diantaranya 286, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa pun kecuali sebatas apa yang ia mampu. masih ingat terkait dengan masalah sholat. Ya, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, apa kata Nabi ketika ada salah seorang sahabat kemudian mengadukan kepada Rasulullah bahwa beliau mengalami penyakit ambeien, bawasir, ya, tidak bisa duduk atau berdiri lama, ya. Nah, maka kata Nabi, "Shalli qa'iman. Fa illam tastati' fa qa'idan. Fa illam tastati' fa 'ala jambin." Tetap kamu sholat dalam kondisi berdiri, itu asalnya. Kalau enggak mampu, silahkan duduk. Kalau tetap enggak mampu, silahkan berbaring. Kan ada pilihan di sana. Ala qadril istita'ah, sesuai dengan batas kemampuan. Enggak ada paksaan. Enggak ada paksaan. Ini dalam kondisi sholat wajib. Bahkan dalam kondisi sholat sunnah itu boleh. Seorang mampu berdiri nih, mampu berdiri, tapi dia pengen duduk, boleh? Sah sholatnya? Sah sholat sunnah. Tapi ingat, pahalanya kurang separo, hilang separo. Ya, ya. Taib. Yang berikutnya, Allah juga ingatkan dalam surat At-Taghabun ayat ke-16. Fattaqullaha mastata'tum. Dalam kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Perintah kepada Allah untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk takwanya kepada Allah. Tapi apa? Diukur sesuai kemampuan. Enggak ada paksaan. Ya. Nah, yang berikutnya, keterangan dari poin yang kedua ini, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, walau kana majburan alal amali ma kana mustati'an alal fi'li awil kafi. Jadi kalau seandainya orang itu dipaksa, ya, untuk melakukan sesuatu yang ia tidak mampu untuk melakukannya atau untuk menahan dirinya, baru dikatakan dipaksa. Artinya seorang itu ketika dia sebenarnya enggak mampu, tapi dipaksa, kamu harus melakukan ini. Saya enggak mampu. Ya pokoknya harus dilakukan. Ini namanya baru dipaksa. Nah, tapi kan di sini ada pilihan. Orang enggak bisa berdiri, ya silahkan duduk, kata Nabi salatnya. Kalau enggak mampu duduk sekalipun, ya sudah berbaring saja di atas pembaringan. Tidak masalah. Karena itu yang Anda mampu. Ya, jadi enggak ada paksaan sama sekali, itulah. Eh. Kemudian poin yang ketiga, anna kullu wahidin ya'lamul farqa bainal 'amal ikhtiyari wal ijbari. Masing-masing kita itu mengetahui adanya perbedaan antara perbuatan yang berdasarkan pilihan dengan perbuatan yang itu adalah ada unsur paksaan. Tahu? Ya enggak? Masing-masing kita nih, ini bantahan juga. Bahwa masing-masing kita, ya, itu mengetahui dan memahami, menyadari adanya perbedaan mana perbuatan yang itu berdasarkan pilihan, ya, dan mana yang perbuatan itu berdasarkan paksaan. Tahu, ya. Nah, sesuatu yang memang itu di luar kehendak kita, pilihan kita, ya. Apa contohnya? Hah? Ada gak? Apa contohnya? Perbuatan kita cuma itu di luar kesadaran kita, ya, pilihan kita, lepas kontrol. Apa itu? Yang mudah saja. Habis hujan kayak gini, ya, jalan licin. Sudah hati-hati jalannya itu. Pelan-pelan, kaki upayakan gigit, ya, sendalnya pun diupayakan mencengkram. Qadarullah. Ya, sudah hati-hati kepleset. Namanya kepleset itu sengaja, memang sengaja melesetin, ya, atau di luar pilihan dia. Takdir kan gitu. Takdir. Ya sudah, pakai motor hati-hati, pakai helm, jalannya pelan, enggak ngebut, enggak ugal-ugalan kayak yang baru bisa motoran. Ya. Ya tenang, santai. Sudah hati-hati, perhatikan rambu, ya. Enggak menyalip kalau memang, ya, belum saatnya dilihat. Pelan, santai. Tiba-tiba druk, ya, diserutuk dari belakang. Itu pilihan dia bukan? Bukan, diseruduk dari belakang, ya, ada yang nabrak. Bukan. Ini ijbar, sesuatu yang memang terjadi di luar pilihan dia. Lah, bedakan dengan sesuatu yang memang itu pilihan dia. Pilihan dia. Ya, mau makan, mau minum, mau tidur, mau istirahat, mau belajar, mau nulis, mau ngobrol ketika taklim, itu pilihan dia. Ya, pilihan dia itu. Nah, sudah diingatkan kalau taklim itu jangan ngobrol. Ternyata ngobrol ribut. Nah, itu berarti pilihan dia. Berarti bisa berkurang keutamaannya. Sadar enggak itu? Ketika ngobrol. Masa dipaksa Ustaz ngobrol ini? Enggak tahu pengennya saya mulutnya kunci gitu. Cuma ini mulutnya kok gerak sendiri ya? Betul? Dipaksa? Sadar enggak? Itu pilihan. Pilihan sendiri. Enggak ada unsur paksaan. Ya enggak? Nah, beda kalau menggigil ya. Kalau menggigil itu memang ya, takdir ya, suatu yang memang di luar pilihan kita. Tiba-tiba gigil bergemetar itu. Ya, karena mungkin hujan-hujan masuk angin. Gigil. Maunya diem tapi kok deg-deg terus ini ya, bergetar terus. Itu kan di luar pilihan dia itu. Beda. Tapi kalau ngobrol ketika taklim itu kan pilihan dia. Sudah diingatkan, sadar. Ya, tapi lanjut lagi ngobrolnya. Nah, gitu loh. Ya. Sadar kan? Nah, Jadi jangan ngobrol ya. Ngobrol lagi. Nah, iya, insyaallah. Sebentar lagi. Ya. Selesaikan ini. Baik, yang berikutnya. Yang keempat, bahwa saya terjemahkan langsung aja secara bebas. Tapi insyaallah tidak keluar dari maksud. Bahwa pelaku maksiat sebelum dia melakukan kemaksiatannya tidak mengetahui apa yang Allah takdirkan untuknya. Pelaku maksiat sebelum dia melakukan kemaksiatan tidak mengetahui apa yang Allah takdirkan untuknya. Sementara dia punya kemampuan untuk melakukan atau meninggalkan, kan gitu. Paham ya? Sebelum dia bermaksiat, melakukan pelanggaran syariat, dia gak tahu apa yang Allah takdirkan untuknya. Dalam kondisi dia itu bisa untuk melakukan, melanggar, atau dia tinggalkan larangan itu, gak berbuat maksiat. Dia tahu, dia bisa itulah. Tapi ternyata yang dia pilih adalah dia langgar larangan Allah tadi, dia tinggalkan kewajiban itu. Berarti memang siapa yang salah? Ya dia sendiri. Ya tentunya orang yang cerdas, pinter, dia bisa melakukan atau meninggalkan. Kalau itu larangan, ya tentunya yang lebih hati-hati, ya dia tinggalkan kalau itu larangan. Dia kerjakan kalau itu perintah. Itulah, ya. Kalau dia cerdas, pinter, ya, dan mengatakan ini yang Allah takdirkan untuk saya, alhamdulillah ternyata kebaikan. Yang berikutnya, ya, yang kelima sebagai penutup, bahwa bantahan terhadap pelaku kemaksiatan yang beralasan dengan takdir, Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwa Allah mengutus para rasulnya, di antara hikmahnya adalah untuk memutus alasan dan hujah hamba-hambanya. Ya, di antara tujuan Allah mengutus para rasul, para nabi dan rasul adalah untuk memutus hujah hamba-hambanya. Dalam surat An-Nisa 165 Allah berfirman, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar supaya manusia itu tidak ada alasan lagi di hadapan Allah kelak setelah Allah mengutus para rasulnya. Jadi enggak ada alasan. Saya enggak tahu ya Allah, ternyata saya hidup itu untuk ibadah ya. Enggak ada alasan. Kenapa? Anda muslim, Anda hidup di tengah lingkungan muslim, dan Anda ngerti, paham, dan bisa untuk belajar Islam, tapi Anda ternyata gak mau belajar. Ya. Nah ini di antara beberapa bantahan terhadap mereka. Ya tentunya yang utama dan yang pertama, ini semuanya bekal untuk kita semuanya, agar jangan sampai syubhat masuk di kepala, syaitan yang menghembuskannya, kemudian ternyata masih ada keyakinan bahwa boleh bersandar dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan. Ternyata ini salah. Ya, terlebih kepada saudara kita yang mungkin masih ada pemikiran seperti ini, ya kita sampaikan. Inilah klarifikasinya, inilah bantahannya. Enggak benar yang seperti itu. Taib, itu mungkin ya sebagai tambahan, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Mohon maaf kalau kelamaan. Ya. Insyaallah, ya. Semoga keterangan-keterangan tadi bisa dipahami kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.